lemah lembut dan berada di dalam mengajak. Samahatul Imam Ibnu Baz berkata, zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan atau kebengisan. Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil atau bodoh, lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Allah untuk semuanya. Syekh Nasruddin Al-Albani berkata, wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisih kita, dan jadikan selalu firman Allah Ta'ala berikut sebagai pegangan untuk selamanya. Wadu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar atau mabda dan akidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang hak yang Allah memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara atau usul kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah nasihat dua ulama yang mulia yang memberikan tuntunan kepada kita untuk lemah lembut di dalam mengajak kepada al-haq, beramar ma'ruf nahi mungkar. Mayoritas kaum muslimin yang kita hadapi adalah orang awam. Nabi Musa alaihi salam saja ketika disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyuruh Raja Fir'aun laknatullah alaih, Nabi Musa disuruh untuk menyuruhnya dengan lembut supaya Fir'aun sadar dan takut kepada Allah. Tetapi kita terkadang karena kurangnya ilmu dalam mengajak seseorang kepada kebenaran dan meninggalkan kejahatan, kita melakukannya dengan kasar, tanpa adat, seolah yang kita hadapi lebih jahat dari Fir'aun. Karena kita sudah menutup aurat misalnya, bukan berarti orang yang masih membuka auratnya, baik laki-laki ataupun perempuan, boleh dihina, dilecehkan di depan umum, disinggung dengan pernyataan yang nyelekit, tidak mau menyapa dan disikapi dengan dingin. Bukan seperti itu. Karena kita dengan taufik Allah berusaha berpegang dengan sunnah, bukan berarti orang yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah kita seru dengan kasar, dirasani dalam berbagai majelis, dirusak kehormatannya, dihina ketika bertemu dan sebagainya. Ingatlah, zaman ini adalah zaman kesabaran dan kelembutan, karena mayoritas manusia yang kita hadapi adalah orang-orang awam. Tentu beda metodenya menghadapi orang yang membenci, menentang dan memusuhi sunnah dengan ilmunya.